السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كثير الشكر نحمد الله سبحانه وتعالى. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wataala agar meneruskan, menambahkan nikmat-nikmat yang dilimpahkan dikurniakan kepada kita semuanya, serta memberikan kita hamba-hambanya yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wataala. Dan seperti biasa pada malam ini kita teruskan pengajian kita dalam membaca kitab Riyadhus Salihin. Kita telah sampai bab ketiga, kitab Al-Sabar. Hadis yang kita baca pada minggu lepas adalah berkenaan dengan seorang wanita daripada ahli syurga yang disebutkan oleh Imam Ibn Abbas ataupun Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau telah memberitahu muridnya yaitu Atha' bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala, maukah engkau aku lihatkan, aku tunjukkan seorang wanita daripada ahli jannah, daripada ahli syurga. Jadi kita dapati bahawa wanita tersebut disebutkan sebagai wanita ahli syurga kerana ada kisah selepasnya ataupun kisah sebelumnya, iaitu pada zaman Nabi SAW, wanita tersebut yang berkulit hitam, wanita biasa daripada kalangan sahabat, datang berjumpa Nabi SAW serta memberitahu beliau bahawa beliau ini ditimpa penyakit tawan, ataupun dalam bahasa atau Indonesianya ataupun bahasa Arabnya juga ayan. Jadi apabila datang tawannya, kata wanita tersebut, maka aku akan tersingkap auratku, ini akan syar, maka doalah kepada Allah untukku, yakni supaya diangkat daripadaku penyakit ini, supaya disembuhkan penyakit ini. Jadi kita dapati bahawa wanita tersebut tidak minta pada Nabi SAW yang menyembuhkannya, tetapi dia minta Nabi SAW berdoa. Ini kita telah terangkan dari minggu lepas bahawa tidak ada yang boleh menyembuhkan penyakit melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun manusia, adapun makhluk, mereka hanya boleh berusaha, dan usaha mereka itu terbahagi kepada dua. Satu adalah usaha dengan mencari sebab-sebab untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Yakni jika penyakit tersebut kita ketahui bahawa ada ubat-ubatnya yang boleh menyembuhkannya, maka kita usaha mencari sebab-sebab tersebut, ubat-ubatnya. Maka dengan itu satu usaha, dan dia insya-Allah akan menyembuhkan sesuatu penyakit. Misalnya kalau sakit perut contohnya, maka ubatnya adalah madu, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Begitu juga dengan penyakit-penyakit lain yang ada ubat itu dan ini dengan cara-cara makannya tertentu. Tetapi sebab-sebab tersebut bukan sebab-sebab yang angan-angan ataupun sangka-sangka. Hendaklah dia sebab-sebab yang pasti, yakni yang telah diketahui natijahnya selepas sesuatu tajribah, yakni sesuatu eksperimen ataupun satu pengujian. Maka kita ketahui bahawa pohon tersebut misalnya boleh menyembuhkan penyakit fulan dan sebagainya. Maka jika pasti, baru kita boleh gunakan sebab tersebut. Bukan hanya sebarangan saja, kita perah saja batu ni ataupun pohon ni dan sebagainya, pandai-pandai saja kita minum air dia, konon-konon nak sembuhkan penyakit. Itu tak boleh kita lakukan, tak boleh kita lakukan. Jadi sebab, hendaklah sebab duniawi yang pasti. Dan biasanya dalam bab ubat mengubati ni ada disiplinnya, ada ilmunya, ada ahlinya. Barang siapa yang bukan ahlinya cuba mengubati walaupun niatnya baik, maka ia berdosa. Dia apa? Berdosa. Jadi Nabi SAW dalam sebuah hadis pernah melarang daripada at-taqabbuk. At-taqabbuk yang ini macam nak jadi doktor, yang ini nak mengubat-ubati. Dia tak tahu aku bangkir, Dia pandai-pandai belajar-belajar, lepas tu dia cucuk-cucuk. Misalnya, tak tahu urut, dia main belajar-belajar gitu-gitu, dia bukan ahlinya, dia mengurut orang. Tak tahu membedah, main pandai-pandai bedah-bedah orang. Bahaya kan? Jadi nanti salah antara perkara yang merosakkan adalah, antaranya adalah tabib, yakni doktor-doktor yang bukan ahlinya. Begitu juga muta'alim, seorang yang macam nak jadi alim, dia tak ada ilmu betul-betul, adalah sikit-sikit, kemudian dia nak mengajar orang, hendak memberi fatwa, oh itu akan merosakkan masyarakat, merosakkan umat. Baik, jadi begitu juga dalam bab ad-dawa ataupun ubat-ubatan ini, dia hendaklah dengan ilmu, dengan ilmu. Jadi lagi satu usaha yang boleh menyembuhkan penyakit adalah doa. Doa ini termasuk dalam arti kata doa umum. Siapa saja boleh doa, ya Allah sembuhkanlah aku ni, siapa saja boleh doa. Tak mesti dia ahli atau sebagainya, bukan umur pun boleh. Dan lain lagi satu jenis doa, tetapi dia termasuk dalam bab kita katakan jampi, bukan jenis doa biasa tapi dia jampi, maka itu dinamakan ruqyah. Ruqyah, ruqyah, yakni jampi, yakni dia bukan hanya mendoa saja tapi dia ada bacaan-bacaan daripada Al-Quran misalnya, biasanya daripada Al-Quran ataupun bacaan-bacaan daripada hadis Nabi SAW, doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabban nas, wahai Allah, wahai Tuhan manusia, idhabi ba'sa, sembuhkanlah penyakit ini. Anta syafi la shifa'a illa shifa'uk, engkau lah penyembuh, tiada penyembuh melainkan engkau. Jadi bacaan-bacaan seperti ini semuanya sebetulnya adalah doa, tapi dia termasuk juga ar-ruqyah jambi, baca Fatihah dan sebagainya. Jadi ada dua usaha untuk kita sembuhkan penyakit. Bukan kita minta orang itu sembuhkan penyakit dengan dia pegang saja dia boleh sembuh. Tarik tangan dia saja tak tahu penyakit dia hilang. Oh itu semuanya tak boleh lah. Jadi tak dilakukan. Yang Nabi SAW kata apa? In syi'zif sabar di. Kalau kamu hendaki, kamu sabar. Dan kalau kamu sabar, kamu akan mendapat syurga. Jadi di sini kita dapati ada satu faedah, iaitu bahawa kita boleh meninggalkan daripada berubat. Boleh tinggalkan daripada berusaha mencari ubat. Lalu kita buat apa? Sabar. Kita sabar terhadap takdir Allah SWT ini, kita tak berubat. Dan ini dibenarkan, dan insyaAllah dengan kesabaran ini kita boleh mendapat ganjaran daripada Allah, iaitu al-jannah, syurga. Boleh. Jadi berubat ini tidak wajib. Hadis ini menunjukkan tidak wajib. Kerana kalau betul Nabi SAW tentu mesti akan doakan, sebab dia berubat, jenis tak berubat. Baik. Jadi sabar maknanya Nabi SAW tak doakan. Sabarlah engkau, maknanya jangan pergi ke orang lain untuk mendoakan untuk kau. Sabar. Sabar maknanya kau sendiri tak ada minta daripada Allah SWT untuk disembuhkan. Itu sabar yang dimasukkan oleh Nabi SAW. Maknanya sebab selepas itu kata Nabi SAW, wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki, kalau kamu kehendaki, aku doakan untuk engkau, semoga dia menyembuhkan engkau. Maknanya apa? Sama ada dia berusaha, dan usaha dia apa? Dia tak ada perkara-perkara yang duniawi yang boleh menyembuhkan penyakit kawan. Yang ada hanyalah doa. Doa ni pun kata Nabi SAW tak sembuh. Kalau kamu nak, kamu sabar. Kalau kamu kehendaki, aku boleh doakan. Jadi kita faham bahawa berubat tidak wajib. Jika perkara-perkara ataupun jika penyakit tersebut kita katakan tidak ada ubatnya secara yakin. Secara apa? Yakin. Kalau dah memang ada penyakit itu ada satu ubat yang yakin, maknanya biasanya makan ini akan sembuh. Lalu kalau kita tak makan tu boleh bawa kepada kemudaratan dan sebagainya. Kata ulama ketika itu mesti nak makan ubat. Tak boleh tinggalkan. Kalau terkena racun ular misalnya, ubatnya diketahui macam inilah ubatnya, lepas tu kita tinggalkan sampai mati, kata ulama tak boleh juga. Yang mana yang boleh kita tinggalkan berubat ini, yang cari susah payah sana sini tak ada ubat, ataupun kebanyakan orang tak tahu ubatnya. Jadi yang ini tak payah pun boleh. Tak payah nak pindah-pindah hospital, pindah-pindah specialist, kata ulama tak payah pun boleh. Sabar. Jangan faham perbezaannya. Kerana kita ada satu kaedah yang diambil daripada Al-Quran, iaitu jangan campakkan diri kita dalam kebinasaan. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Dan kita tidak boleh, kita kata kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran bahawa jika kita dalam keadaan darurat, sama ada kita melakukan benda yang haram ataupun kita tak melakukannya sehingga kita mati, maka dibenarkan kita mengambil yang haram. Dalam keadaan darurat boleh makan bangkai, tak kira lah makan bangkai apa pun. Cuma bezanya kalau bangkai tu ada dua, satu bangkai kambing kat hutan misalnya, satu bangkai singa, mana satu nak makan? Ha? Makan kambing. Sebab apa? Kambing itu kalau dia bukan bangkai boleh dimakan, tapi singa hidup mati pun tak boleh. Walaupun sekarang keadaannya darurat, sebenarnya boleh. Kalau singa je yang ada, kita boleh makan singa mati. Gaduh dengan kambing ke tak tahulah, tapi boleh. Tapi sekarang ada dua. Jadi di sini dalam keadaan darurat dah dibolehkan, tapi masih kita dituntut untuk mengambil yang lebih darurat, yang lebih ringan, yakni haram yang lebih ringan. Jadi dari sinilah kaedah, apabila ada dua benda yang merosakkan mafsadah yang haram, maka kamu tolaklah haram yang lebih besar itu dengan mengambil haram yang lebih kecil. Dua-dua haram, satu lagi besar daripada yang satu. Jadi kita tolak yang besar tu, kita ambil yang kecil. Inilah faedahnya. Tapi ini semua dalam keadaan biasa ataupun dalam keadaan luar biasa. Dalam keadaan luar biasa, keadaan apa? Darurat. Itulah kefahaman tentang faedah ini. Tetapi zaman sekarang orang belajar kat universiti ke mana ke, mulalah keluarkan ataupun keluarkan application terhadap kaedah ulama ini. Subhanallah. Jadi kalau wanita ini miskin, kat kampung dia tak ada kerja, betul tak? Okey. Haram yang ada di depannya hanya pekerjaan yang haram lah kononnya. Jadi ketika itu kita tolaklah haram yang besar kononnya tu dengan kita mengambil yang kecil. Ya, ini tak sampai mati tu, jadi kita ambillah yang haram, maka melacurkan diri misalnya. Kan telah dipatuakan oleh seorang doktor di Indonesia. Ini darurat katanya. Dia bawa kaedah ni, tolak haram yang besar, ambil haram yang kecil. Mana datang ni? Ini bukan bab darurat. Bukan bab darurat. Baik. Jadi ini perlu kepada kefahaman ulama. Kaedah ni bahaya. Sebab kaedah ni umum lafaznya. Tapi kita kena faham bagaimana diaplikasikan oleh ulama-ulama yang letakkan kaedah tu. Setelah kita pastikan bahawa kaedah itu tepat dan benar, yakni ada dalam syariat, bukan semua kaedah benar. Kena proof dulu, kena check dulu. Macam mana kita nak test satu kaedah tu betul daripada syarak? Kita lihat dalil-dalilnya. Kaedah ni pun perlu dalil, bukan sebarangan. Mana dapat kaedah ni? Macam tadi yang kita cakap tentang ayat Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah, bila kamu dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan darurat, baik, maka kamu boleh makanlah bangkai, makan darah. Betul tak? Jadi menunjukkan bahawa di situ ada satu nas yang membolehkan. Jadi dia taklah semestinya keadaan darurat seperti itu je, dia lebih umum. Yang penting dia dalam keadaan darurat. Kemudian kat bawah ayat tu dia kata ghaira barin wala ad. Bukannya melampau ataupun menganiaya. Nak buat benda yang haram ni, yang dibolehkan ni, tak boleh melampau lebih-lebih dan tak boleh menganiaya. Nak buat benda haram, tak boleh melampau lebih. Macam tadi, kalau makan sikit-sikit je, jangan sampai kira kita katakan kambing tu semua sekali memang sekenyang-kenyangnya. Tidak, cukup untuk lepaskan kita punya lapar sampai tak mati. Jadi kemudian tak boleh menganiaya dengan misalnya kalau tu kita katakan adalah hak milik orang dan dia bukan bangkai lah, benda lain ke apa semuanya, kita tak ambil hak orang lain dan menganiayanya contohnya. Dan seumpama ni banyak. Jadi itulah, bila kita dah perhatikan kaedah tu telah wujud dalam syarak, maka kita kena lihat bagaimana ulama aplikasikan. Kita dapati ada di situ pengecualian terhadap satu-satunya kaedah. Buat kaedah, tidak ada kaedah melainkan mesti ada exception dia, mesti ada pengecualiannya. Jadi kita kena, bila belajar tu, kita kena catat mana satu yang dikecualikan oleh ulama yang tak masuk dalam kaedah. Walaupun dia umum, tapi yang ini tak masuk dalam kaedah. Jadi jangan pula nanti timbul masalah dua orang Islam, satu sakit, satu sehat, atas satu perahu tak dapat sampai ke daratan misalnya, dah berhari-hari makanan tak ada, ikan pun tak boleh dapat. Boleh tak orang yang sihat bunuh yang sakit makan dia? Boleh tak boleh? Anaknya kan darurat tak? Boleh tak kias dengan ayat dalam surah Al-Ma'idah tu, boleh makan bangkai yang haram, umum kan? Kat situ kita kena lihat, ada yang dikecualikan kat sini. Bangkai semua boleh, tapi makan manusia tak boleh, walaupun dah mati pun tak boleh. Apa lagi hidup? Dan ni tak boleh nak bandingkan mana lebih afdal. Yang sakit tu dah lah dia nak mati, barilah kita ambil dia je sudah, supaya yang satu duit terus hidup. Tak ada masuk kat dalam situ. Jadi kalau awak dipaksa untuk membunuh, diletakkan pistol kat tangan awak dan lagi satu pistol diletakkan kat kepala awak, bunuh orang ni, boleh bunuh tak? Boleh bunuh tak? Jadi awak kata, saya bunuh lah. Kalau saya tak bunuh, dia saya pula yang kena bunuh. Boleh? Kenapa tak boleh? Apa beza nyawa awak dengan nyawa? Nyawa dia. Jadi kita kena lihat, ini bukan semua darurat, bukan semua kita paksa masuk dalam kaedah ni. Kalau awak tak baca betul-betul kitab-kitab ulama, awak tak tahu. Jadi ini antaranya. Jadi begitu juga dalam bab ubat mengobati dan sebagainya. Memang kita ni semua hajat manusia dan sebagainya. Lepas tu benda yang haram pun kita pakai. Sekarang banyak kan ubat-ubat yang daripada yang haram, betul lah? Nanti datanglah ulama-ulama kata boleh, ni boleh, ni boleh kan keperluan ni, hajat ni, hajat macam darurat dan sebagainya. Benda tu najis lah, benda tu ada yang haram lah, bangkai manusia pun ada kadang-kadang lah dan sebagainya. Lepas tu naik sampai kepada benda-benda yang tidak darurat. Kosmetik aja boleh buat make up pakai benda yang haram. Boleh lah ustaz, ni pun untuk kebaikan, dia nak berseri muka dengan suami dia misalnya, boleh. Ni pun semuanya ada niat yang baik. Lepas satu. Jadi ini antara masalah yang sengaja kita timbulkan supaya kita hati-hati dalam bab agama. Masuk balik dalam bab tadi, antara yang merosakkan umat ini apa dia? Doktor yang separuh doktor. Begitu juga orang alim yang separuh alim. Itu banyak merosakkan masyarakat. Boleh kita lihat kitab-kitab seperti Talbisul Iblis oleh Ibn Jauzi, Kulitan Iblis dan sebagainya. Dan banyak kerosakan berlaku bukan pasal perbuatan itu sahaja, banyak kerosakan berlaku sebenarnya disebabkan kadang-kadang niat, oleh niat orang yang nak lakukan. Niat dia selalu nak baik, selalu nak betulkan keadaan, selalu nak ikhlas, selalu nak apa semuanya, selalu nak kasih alternatif. Niat dia baik. Jadi bila dia niat baik tu, dia, kalau kurang ilmunya, kurang researchnya, maka dia akan jatuh kepada perkara yang tak baik. Bukan semua orang nak baik dia dapat. Bukan semua orang nak baik dia dapat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wa kam min muridil khairi lan yusibahu. Berapa banyak orang yang nak kebaikan, kali-kali tak dapat, kali pun tak dapat kebaikan yang macam tu, sampai bila-bila dia tak dapat. Jadi yang nakkan kebaikan tu mestilah kena ikut dia punya caranya, ikut syaraknya dan sebagainya. Niat satu-satu, salah satu saja, tapi lagi satu adalah caranya mesti betul. Allah Alam. Baik, kemudian kata Nabi SAW, hendaklah jika engkau hendak, aku doakan. Jadi menunjukkan berdoa Nabi SAW mustajab, insyaAllah Allah akan menyembuhkannya. Jadi yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Faqalat asbiru, maka aku sabarlah. Jadi sabar, reda terhadap musibahnya. Cuma dia kata apa selepas itu, aku ini akan kasyaf, aurat aku akan terbuka. Yang ini bila datang kawan tu, dan aku tak dapat mengawal diriku. Jadi maknanya tak dosa pun, tetapi dia mempunyai sifat malu. Ini lagi satu sifat untuk wanita ini. Wanita biasanya kulit hitam, tapi dia mempunyai sifat malu. Aku ini apabila datang sahabat pun nanti terbuka auratku, maka doakanlah wahai Rasulullah supaya tidak tertingkap auratku nanti. Pada alaha, maka Nabi SAW pun mengkabulkannya. Jadi ini tak termasuk dalam yang tadi itu. Ini bukan tak termasuk bahawa tidak sabar, tetap dia kena musibah tersebut. Allah Alam, mungkin sampai dia meninggal dunia masih dia kena penyakit sawan tersebut. Cuma ini yang keluar daripada itu, iaitu tentang masalah aurat, iaitu Nabi SAW diminta untuk mendoakannya. Lalu Nabi SAW pun berdoa, dan kita yakin bahawa doa Nabi SAW juga mustajab. Maka dia akan dikena sawan, dan bila dia kena sawan, auratnya tidak terbuka lagi. Kemudian kita telah membaca beberapa syarah terhadap hadis ini berkenaan dengan orang-orang yang boleh kita saksikan dia masuk syurga. Saksikan maknanya kita naik saksi bahawa dia masuk syurga. Kita naik saksi bahawa dia ahli syurga. Kita tak boleh naik saksi melainkan dengan ilmu. Itu penting. Jadi ilmu apakah yang kita nak pakai untuk nak saksikan orang ni ahli syurga ke tidak? Mesti dengan wahyu. Dengan wahyu ni ada dua. Satu yang umum, wahyu umum. Siapa yang bersifat sekian-sekian, dia masuk syurga. Siapa yang bertakwa, beramal soleh, dia ahli syurga. Maka kita saksikanlah semua orang yang punya sifat demikian, dia ahli syurga. Awak beriman, awak beramal soleh, awak ahli syurga. Tapi umum. Tapi bukan awak bin awak, iaitu orang tertentu kita tunjukkan dia ahli syurga, itu tak boleh. Itu mesti perlukan satu wahyu lagi satu. Wahyu yang jenis lagi satu, iaitu wahyu yang spesifik. Kalau wahyunya spesifik, maka kita bolehlah naik saksi bahawa Abu Bakar bin Siddiq ahli syurga, Umar bin Khattab ahli syurga, Bilal ahli syurga dan sebagainya. Wahyu ni Al-Quran dan Hadis. Okay. Yang lain kita tak boleh lakukan. Okay. Kemudian muka surat 167 berkenaan dengan penyakit ni, penyakit sawan ni ada dua macam. Saya tukarkan ayat dulu kepada sawan. Penyakit sawan yang pertama ni adalah kerana rosaknya salah satu saraf badan. Berarti ini merupakan penyakit badan saja, fizikal, yang tidak boleh disembuhkan oleh para doktor fizik dengan memberikan ubat-ubat penenang atau menghilangkannya sama sekali. Patutnya dia boleh disembuhkan lah kalau kalau ada caranya dia orang boleh sembuhkan sawan, doktor boleh boleh sembuhkan. Mungkin terjemahannya silap. Saya baca kemarin dia yumkinu an yu'alaj min qibalil atibba al-madin. Boleh terbalik eh. Jadi kena katakan bisa, tidak tu kena cancel. Boleh disembuhkan oleh para doktor fizik dengan memberikan ubat-ubat penenang al-aqaqir atau menghilangkan sama sekali. Boleh hilang penyakit sawan, boleh baik. Kalau dia jenis apa ni, rosaknya saraf, yakni urat ke dan sebagainya. Yang kedua, penyakit sawan kerana kerasukan jin ataupun syaitan, yakni ada jin yang merasuk tubuh manusia dan menguasainya hingga dia pingsan dan tidak sadar. Walaupun dipukul dengan keras sekalipun dia tak sadar, tak rasa sakit apa-apa pun sebab dah tak sadar diri. Kali ini bukan rosak urat saraf, urat saraf semua bagus. Masalahnya apa? Ada makhluk halus dah masuk. Dan kenapa makhluk halus nak masuk kat badan orang? Siapa tahu kenapa dia nak masuk? Ha? Lemah iman dia masuk. Tapi orang-orang yang lemah iman, orang kafir terus tak ada iman, dia tak masuk pula. Ada jawapan lain? Ada yang kena, ada yang tak kena. Sahabat ni bukannya lemah iman, nampak dia iman dia kuat, dia tak sabar lagi, tapi kena juga sawan. Kalau tu sawan jin. Jadi kata ulama, kata Ibn Hajar rahimahullah, ada dua sebab. Yang pertama, kerana dia sayangkan orang tu, dia cinta dengan orang tu, jin tu pun masuk, dia nak duduk kat dalam orang tu. Kerana muka dia dia suka ke, kerana apa dia suka ke, jin jatuh cinta dengan dia, jin masuk kat dalam. Ada dalil dia, ada contoh, ada cerita dia lepas ni. Yang kedua, bukan pasal dia sayang, tapi dia nak main-main. Dia nak anaknya orang, dia kacau-kacau. Bukan pasal dia suka ke badan tersebut, dia nak duduk situ, tak ada. Dia suka kacau-kacau saja. Jadi ada dua sebab. Yang disebutkan dia ulama lah, saya pun tak tahu ni yang lain. Jadi syaitan atau jin boleh merasuk ke dalam tubuh manusia dan berbicara dengan lisannya. Mendengar perkataan, dia boleh dengar. Jin dah masuk dalam, dia boleh dengar. Dan dia boleh berbicara seakan-akan yang berbicara itu adalah orang tu sendiri, padahal bukan jin yang cakap. Maka dari itu anda dapati suaranya dan logat bicaranya berbeza, tidak seperti suara dan logatnya yang biasa ketika dia sedar. Kerana yang berbicara itu pada hakikatnya adalah jin. Kadang-kadang keluar buka mulut bahasa siam. Tahulah jin mana tu. Tahu-tahu aja keluar aja orang Melayu ke apa, buka mulut bahasa Arab, bahasa jin Arab datang. Dan kadang-kadang nada dia semua dah tak betul lah. Nada dia semua menakutkan, mengerikan dengan matanya dan sebagainya. Kata dah masuk kat dalamnya jin. Baik, penyakit semacam ini, yakni sawan seperti ini, pengobatannya adalah apa? Boleh tak doktor kasih ubat penenang atau apa? Dah tak boleh lagi. Hanya dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh orang yang berilmu dan baik. Nampak? Satu, ayat Al-Quran yang disyariatkan. Kedua adalah orang yang mesti betul. Lagi berilmunya orang tersebut, lagi alimnya, lagi bertakwa, lagi solehnya, lebih peluangnya mujarab, lebih peluangnya untuk disembuhkan. Okay. Dan itu pun bergantung kepada keadaan penyakit, kepada orang tersebut. Kadang-kadang kita jumpa orang ini tak boleh juga baik, tapi pergi dekat orang lain boleh pula baik. Macam juga doktor dan ubat. Jadi kena usaha lah. Dan kadang-kadang jin itu berbicara dengan mereka dan menjelaskan sebab-sebab mengapa dia merasuki orang itu. Dia cakap dengan siapa? Dengan orang alim tu lah yang bacakan tu, dia berbual. Kadang-kadang, bukan selalu, bukan mesti. Dia kalau tak nak cakap, dia pun boleh. Bukan dia mesti dia cakap, awak dah baca dia mesti cakap. Jadi awak tunggulah dia cakap. Tak cakap-cakap. Pasal dia tak nak cakap. Yang kadang-kadang dia beritahu, aku gini, aku kacau, aku datang dari mana, semua dia cakap. Mungkin pasal apa ni, rumah aku, kau datang rumah aku duduk sini, ni anak aku situ, cicit aku duduk sini. Sebab tu aku kacau kau pergi keluar. Itu ada kadang-kadang macam gitu, betul tak? Aku duduk kat pokok ni misalnya, jadi orang ini nak potong misalnya. Kadang-kadang dia cakap, kadang-kadang dia tak cakap. Tetapi kadang-kadang dia juga tidak berbicara. Dan tentang masalah kesurupan ini, kawan ini, rasul ini banyak dalilnya yang membuktikan, sama dari Al-Quran ataupun sunnah ataupun realiti yang terjadi. Dalam Al-Quran apa dia? Firman Allah SWT surah Al-Baqarah tentang orang yang makan riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhaffathuhu syaitanu minal mas. Maksudnya orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Jadi maknanya Al-Quran kata apa? Adanya orang yang dimasuki syaitan. Takkan Al-Quran bohong pula? Dan dalam sunnah diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya bahawa ketika Rasulullah SAW berada dalam salah satu perjalanannya, beliau berpapasan, ini melalui dengan seorang wanita yang bawa bayinya. Bayinya kena rasuk. Maka wanita itu membawa anaknya kepada Nabi SAW dan beliau berbicara dengan jin itu yang merasuki bayi tersebut. Dan jin itu pun menjawab, lalu jin itu keluar. Maka ibu bayi itu memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas tindakannya. Buat hadiah dan boleh ambil hadiah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Baik, jadi itu dalil kedua daripada sunnah. Para ahli ilmu juga berbicara dengan jin ketika ada orang kesurupan. Mereka berbicara dengannya, di antara mereka Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kita dia macam mana? Ibn Qayyim, muridnya Ibn Taymiyah, menjelaskan bahawa satu hari ada seorang yang kerasukan jin dibawa kepada Ibn Taymiyah. Maka beliau membacakan ruqyah jampi-jampi kepada jin perempuan. Jinnya jin perempuan. Yang masuk, yang kena masuk tu, yang manusia dia laki-laki. Jadi Ibn Taymiyah dah baca-baca, dia pun berkata, takutlah kamu kepada Allah, takilah wakruji dan keluarlah. Maka jin perempuan tu berkata, saya suka dengan laki-laki ini dan saya mencintainya. Syekhul Islam berkata kepadanya, tetapi dia tidak mencintaimu, keluar. Dia tak suka engkau, keluar. Jin perempuan itu berkata, saya ingin naik haji bersamanya. Syekh berkata, dia tidak ingin naik haji bersamamu, keluarlah. Jin perempuan itu pun menolak. Maka beliau ni, Syekhul Islam, membacakan ruqyah ayat-ayat Al-Quran kepadanya dan memukul lelaki itu dengan pukulan yang keras hingga tangan Syekhul Islam kesakitan kerana kerasnya sakit. Dia pukul dia dan sakit. Lepas tu apabila jin perempuan itu keluar, lelaki itu pun sadar bangun. Maka dia berkata, macam mana aku boleh sampai kat depan Syekh ni? Dia tak tahu bahawa dia dah ada kat depan Syekhul Islam. Maka orang ramai berkata, Tuhan Subhanallah, tidakkah kamu merasakan pukulan beliau yang keras kepadamu? Dia menjawab, tidak, saya tak ada merasakan pukulan apa-apa pun, dia tak rasa. Jadi dapat dikeluarkan dengan cara seperti ini. Tapi bukan mesti cara macam ini. Nanti orang ambil sapu lidi lah, ambil tungkat lah, pukul lah, apa semuanya. Naya eh. Yang degil aja eh. Itu pun kena ada padarnya. Ini pun ada pembahasannya di kalangan ulama. Orang yang tak ada ilmu tak boleh buat sembarangan seperti ini. Baik. Masih banyak lagi contoh-contoh lain yang menjelaskan tentang kesurupan semacam ini. Jadi penyakit sawan ni, jenis kedua ini, ada ubatnya dan ada cara untuk menghindari atau mencegahnya. Jadi sawan daripada jin ni ada ubatnya ataupun ada preventionnya lah. Yang pertama, cara pencegahannya adalah dengan membaca wirid-wirid yang disyariatkan, yang ada waktu pagi dan waktu petang. Illa ya dhuru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa samii'un alim. Waktu malam pula kita baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq Kemudian tu budak-budak pula ada ya. Wa'idhuka bikalimatil lahi tammati min kulli syaitanin wa'ama min kulli ainin lamah dan sebagainya. Fahamkan maknanya. Jadi kita boleh baca, kita hayati insyaAllah dengan yakin. Apa ni, kita boleh menghindari daripada ditawan. Dan yang penting juga ayat Al-Quran, ayat yang dalam surah Al-Baqarah itu ayat apa? Ayat Al-Kursi. Baca itu senang aja, hafalkan, jadi mudah kita nak bacakan. Kemudian Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, kita baca setiap pagi, setiap petang ataupun waktu malam sebelum tidur. Okey, itu semuanya insya-Allah akan melindungi daripada dikacau, didekati oleh syaitan. Okay. Tapi tentulah bagaimana yang dikatakan oleh teman tadi ya, orang yang lemah iman akan didatangi. Jadi lemah iman satu, yang kedua adalah yang kurang zikir. Jadi zikir ni penting. Jadi kita nasihatkan kepada kaum muslimat, bila datang haid ni kan, kadang-kadang dah tak nak baca Quran, satu zikir pun dah tak nak. Jadi kita dapati yang banyak kena adalah waktu ketiga ini. Orang kena waktu macam ini. Jadi kita nasihatkan jangan tinggalkan zikir. Walaupun masalah baca Quran tu ada khilaf, tapi zikir-zikir itu semuanya mesti terus dibacakan untuk mengelakkan perkara seperti ini. Nanti bila dah kena lagi susah lagi kita nak ubat. Tapi kalau dah kena, cara pengubatannya adalah kita bacakanlah ayat-ayat Al-Quran kepadanya untuk menakut-nakutkan jin tersebut. Jin takut dengan ayat-ayat Al-Quran. Bukannya bacaan saja, jin takut pasal maknanya. Kita jangan salah faham. Bukan banyaknya kuantiti yang kita baca, bukan ramainya orang yang baca. Sebab jin boleh faham Al-Quran. Jadi sebab itu ayat-ayat mana, biasanya ayat-ayat yang ada ancaman terhadap orang-orang kafir. Sebab Al-Quran banyak. Orang-orang kafir, sawa'un alaihim anzartahum, begini, azab begitu dan begini, orang munafik, orang kacau orang, orang mufsidun dan sebagainya. Ada kan? Nah, ini semuanya yang akan takutkan jin. Jadi orang salah faham terhadap apa ni faedahnya, fungsinya ayat Al-Quran ni. Dan dia akan panas, dan kalau dia tak nak keluar juga, dia boleh mati. Dia boleh mati. Sebatas sampai mati. Jadi kalau dia degil juga dia mati lah. Kalau kita betul-betul yakin terhadap apa ni kuasa Allah SWT, dia boleh mati. Kalau tidak, dia akan keluar. Okay. Dan hadis ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW kepada wanita itu, jika kamu mau maka bersabarlah sehingga kamu akan dapat syurga. Maka wanita itu berkata, saya akan bersabar. Dalam hadis ini terdapat dalil atas keutamaan bersabar, dan kesabaran merupakan sebab seseorang masuk ke dalam syurga. Allahu muwaffiq. Jadi hadis berikutnya An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan min al-anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admau wa huwa yamsahu ad-dama 'an wajhihi wa yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Maksudnya dari Abu Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, seakan-akan saya masih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu menceritakan kepada kita salah seorang dari para nabi ketika dipukuli kaumnya sehingga berlumuran darah, dan dia mengusap darah dari mukanya sambil berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini pula berkenaan dengan bab sabar, dan kali ini dia adalah sabar terhadap satu musibah, tetapi yang ditimpakan oleh manusia juga, oleh orang lain, dalam bentuk penganiayaan. Dan yang ini, dalam hadis ini, daripada seorang nabi, daripada nabi-nabi. Dan kalau seorang nabi, maknanya dia nabi kaum mana? Bani Israel. Nabi tak ada lain melainkan orang daripada kaum Bani Israel. Hanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi Arab. Jadi salah seorang nabi mereka itu, kata Nabi SAW, dia dianiaya oleh kaumnya. Dianiaya dengan amat dahsyat sampai kaumnya memukulnya. Sampai pukulan tersebut mengakibatkan wajahnya berdarah, luka. Luka berdarah. Kenapakah kaumnya memukul nabinya, menganiaya nabinya? Apakah nabinya menganiaya mereka? Adakah nabinya membawa perkara yang kita katakan merosakkan kehidupan mereka dan sebagainya? Kaumnya tidak. Kaumnya menganiayakan nabi tersebut disebabkan dakwahnya. Lain tidak. Dia tak minta apa-apa ganjaran pun daripada dakwahnya. Dan dakwahnya hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itakan Allah SWT, sembahlah Allah SWT sahaja, tinggalkanlah patung-patung berhala agama nenek moyang, nama-nama patung-patung yang tak ada dalil daripada Tuhan. Ada dalil nama-nama patung itu, patung ni, patung ini semua anak Tuhan dan sebagainya? Tak ada. Tinggalkan. Minta hanya kepada Allah SWT, berharap hanya pada Allah SWT, takut hanya pada Allah SWT, tawakal hanya pada Allah SWT. Itu je dia bawa. Ikutlah aku. Tetapi mereka apa? Mereka kata-kata dia macam-macam. Anaknya dia daripada yang kecil-kecil, daripada kata-kata, kemudian tambah sikit, kemudian kepada fizikal, sampaikan berdarah. Sampai berdarah. Dalam riwayat katanya nabi tersebut sampai dicekik. Sampai dicekik. Bila dia cekik sampai nak mati tu, baru dia lepaskan dia tingkat. Nabi kena ananya sampai macam gitu sekali. Patut-patutnya apa nabi tu buat? Wahai Allah, turunkanlah azab atas mereka. Macam ini dia orang buat dengan nabi mereka. Tapi apakah nabi itu buat? Ini bukan Nabi Muhammad SAW. Ini nabi lain. Katanya apa? Dia cuma lap saja darah daripada mukanya yang luka. Dia kata, Allahumma ighfir liqaumi. Wahai Allah, ampunkanlah kaum itu, kerana mereka tidak mengetahui. Fa innahum la ya'lamun. Ampunkanlah kaum itu kerana dia tak tahu. Bukan turunkanlah azab kerana mereka melampaui batas. Dan Nabi SAW boleh ceritakan kepada sahabat yang nampak, antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia menceritakannya kepada sahabat-sahabat ni dengan actionnya sekali, seolah-olah itu berlaku dekat depan mata. Cara dia mengesatkan darahnya tu. Bukannya maknanya darah Nabi SAW sendiri yang berdarah, bukan. Dia tunjukkan caranya macam mana nabi tersebut kena. Jadi Abdullah bin Mas'ud kata, seolah-olah aku melihat Nabi SAW sekarang ini sedang melakukan demikian dan menceritakan tentang nabi tersebut. Okay. Jadi inilah pendapat yang benar. Kerana zahir hadis ini, yang kena darah tu, yang sampai luka tu, siapa? Nabi lain, bukan Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, seorang yang masyur ulama tafsir tu, ada kitab Ahkam Al-Quran, dia kata, Al-Haki wal-Mahkiyu sawak. Yang menceritakan, yang kena ceritakan tu sama orangnya. Siapa dia? Nabi SAW. Ada dalil tak? Ada. Kerana Nabi SAW pernah luka mukanya, dicampak dengan batu ataupun terkena panah daripada kaum musyrikin Quraisy dalam peperangan apa? Peperangan Uhud. Dan Nabi SAW pun hanya lap saja. Begitu juga dalam kisah dakwah di negeri Tabuk, di kota Tabuk pun dia kena lempar batu dengan budak-budak kecil sampai berdarah. Jadi kata Qurtubi ni orang sama aja, tapi dia seolah-olah menceritakan Nabi lain. Tapi kata Ibn Hajar itu adalah tidak betul, batil. Kerana lafaz zahirnya takkan Nabi SAW nak katakan diri, dia katakan Nabi, Nabi yang lain, Nabi yang minal anbiya. Menunjukkan bahawa para anbiya di anaya, diteka, dan mereka tetap bersabar. Dia bukan Nabi Muhammad SAW seorang. Tapi Nabi SAW tentu yang paling banyak kena kena anaya, dan paling banyak kena uji, dan kena kita katakan kena musibah dalam dakwahnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia dakwah Islam ke susah? Susah ke senang? Susah. Bukannya senang. Kena siap sedia untuk dikecam, untuk dianiaya. Bahkan siap sedia sampai kan kena kena seksa, sampai kena luka. Ada yang mati tak bila berdakwah? Nabi-nabi ada kena bunuh tak? Kena bunuh bukannya nak maknanya Nabi dia mesti selamat je. Mesti magic dia mesti akan selamat. Tak ada lah. Kalau tidak, takkan Allah katakan tentang Bani Israel atau mereka buat selalu wafat lihimul anbiya, dan mereka membunuh Nabi-nabi. Dan dalam ayat-ayat lain, kerana mereka selalu membunuh Nabi-Nabi anbiya di ghairi haq, dengan tanpa kebenaran. Memanglah tak boleh bunuh Nabi walaupun dengan kebenaran. Maknanya apa juga diorang buat tu semuanya tanpa kebenaran, yakni dalam kezaliman. Jadi kalau diorang sangkakan kita nak dakwah tu nak senang-senang, nak senang-senang, apa orang suka kita buat, apa orang nak kita buat. Dia suka majlis-majlis macam gini, kita buat untuk dia walaupun dia haram. Kalau boleh tak apalah. Kalau ingatkan senang macam gitu nak dapat orang ramai di masjid, orang ramai pergi kelas, orang ramai pergi gini, cara macam gitu, dan dia tak payah nak susah-susah, minta maaf. Itu bukan caranya dakwah anbiya. Itu bukan dakwah dakwah anbiya. Baik, jadi kesabaran tu wajib apabila berdakwah. Jadi hadis ini menjelaskan Rasulullah SAW bercerita tentang sesuatu yang terjadi pada seorang Nabi yang dibebani oleh Allah dengan risalah. Dia dibebankan oleh Allah dengan risalah, mesejnya. Kerana mereka adalah pemilik risalah itu. Seperti yang difirmankan Allah SWT, Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dia yang pilih rasulnya. Mereka lah orang-orang yang memegang risalah, membawa, menyampaikan, mendakwahkan, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari yang mungkar, serta sabar atasnya. Mesti sabar. Maknanya kerana di situ ada perkara yang tidak diingini akan berlaku pada mereka. Para rasul itu telah mengalami berbagai macam tantangan, azab kerana perkataan dan perbuatan mereka dalam menyampaikan risalah. Bahkan ada di antara mereka yang terbunuh kerananya. Kerana tak sesuai dengan hawa nafsu orang, memanglah dakwah tu bawa kepada orang kepada perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Kemudian Allah SWT telah menjelaskan dalam kitabnya tentang nabinya, ini Muhammad SAW, dan sesungguhnya telah didustakan rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat, yakni janji-janji Allah, dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu. Dan jika berpalingan mereka darimu terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, maka kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Sebab itu, janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang jahil. Jadi isunya bukan nak buat mukjizat, kurik kat lubang boleh ada mukjizat keluar ke, daripada langit ke apa semuanya, supaya semua beriman. Kalau kamu wahai Muhammad, kamu nak cepat apa ni diselamatkan daripada beban yang besar ini, iaitu bawa orang kepada Allah SWT, bawa mukjizat semua, maka kau buatlah. Maknanya Allah SWT kata apa? Itu bukan dia punya jalan keluar. sabar tu tetap wajib. Dia punya usaha ni mesti penuh dengan apa ni, kesusahan. Jadi hendaklah kau bersabar. Sebab kalau Allah kehendaki, semuanya dapat petunjuk. Abu Lahab boleh jadi orang yang paling paling baik sekali. Entah-entah Bilal dia, entah-entah bukan muazzin. Tak mustahil kalau Allah hendak, semuanya boleh. Boleh jadi khalifah agaknya. Kalau Allah hendak. Jadi untuk kita adalah menyampaikan. Eh, dakwah ni apa makna dakwah? Pendeknya adalah menyampaikan, menyeru, menyampaikan. Menyampaikan apa? Kita pindahkan dari satu tempat ke satu tempat. Kita pindahkan wahyu syariat kepada orang ramai. Itulah dakwah. Kalau awak ingatkan dakwah lain daripada itu, kita tersilap. Dakwah maknanya kita sampaikan wahyu, mesej daripada Allah SWT, bawa kepada orang. Itu yang lakukan oleh para rasul, para anbiya. Jadi kalau awak kata awak pendakwa, tapi awak tak bawa syariat, awak bawa awak punya idea-idea, itu bukan dakwah. Awak bawa awak punya program-program, awak ingatkan itu dakwah, itu bukan dakwah. Dakwah bawakan syariat. Dan dalam syariat, antaranya tauhid apa-apa semua, tapi pendek cerita, buah daripada syariat hukum macam sama je apa yang iman, apa yang tak iman, apa yang yang kepatikan, apa yang kemunafikan misalnya, kemudian apa yang haram, apa yang halal, apa yang wajib, apa yang sunat, itulah dia syariat. Awak mesti bawa benda tu, baru awak boleh kata awak ni da'i, awak pendakwa. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dalam surah Yusuf Allah kata apa? Katakanlah Muhammad, inilah jalan aku. Aku seru kepada Allah. Bukan seru kepada jamaah lain, persatuan ke apa ke. Seru pada Allah. Bukan pada ustaz tu, syekh tu dan sebagainya. Bukan. Seru pada Allah. Ala ala basiratin, atas ilmu. Mesti ada ilmu. Ilmu apa yang awak nak bawa? Mestilah daripada daripada syariat, daripada wahyu, hadis Quran. Tapi Quran pun tak baca habis lagi, hadis pun tak tahu, dengar-dengar je. Lepas tu nak bawa orang ke mana? Hafal satu Quran, hafal satu hadis, nak bawa orang tak bawa. Jadi kalau kita tak ada ilmu, kita bawa kepada ahli ilmu, ahli ilmu misalnya. Kemudian ana wa man ittaba'ani, lagi sekali aku dan orang-orang yang ikut aku, yakni sahabat-sahabat semua dakwah. Ya, awak tahu, nak tahu macam mana cara dakwah yang betul, tengok macam mana nabi dakwah, tengok macam mana sahabat-sahabat dakwah. Kalau awak dah habis tengok tu, awak kata masih lagi kurang lagi, bolehlah agaknya awak buat cara lain. Tak tahu, awak belum kaji macam mana nabi dakwah, awak belum kaji macam mana sahabat-sahabat dakwah, awak nak pakai cara-cara lain. Nak pakai macam mana Kristian dakwah, jaya bagus tu. Oh, dia pakai muzik. Oh, dia campur lagi perempuan. Dia boleh gitu, dia boleh gini. Oh, bila dah buat-buat apa ni, aktiviti-aktiviti ke apa, lepas tu kita lah zikir-zikir. Lepas tu kita lah gini-gini. Oh, nak tu cara Kristian lah. Betul tak? Sebelum apa ni, muzik itu dikenali kat dalam gereja, mana ada dalam gereja muzik-muzik. Lepas tu masuk sikit, mula-mula haim-haim macam ke apa kan, sedap-sedap gitu. Lepas tu masuknya piano, lepas tu masuk drum, masuk semua dah, dah ada sekarang kat dalam gereja. Tapi kita nak ikut, orang Islam nak ikut. Baik, jadi kata Nabi SAW, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah. Maknanya apa pun aku dakwah ni semuanya, tujuannya adalah aku nak bebaskan Allah SWT daripada segala sifat kekurangan. Dan aku bukan tergolong daripada orang-orang musyrikin, yakni aku tak boleh buat syirik, dan aku tak join dengan orang-orang syirik. Itu maknanya aku jauhkan diri aku daripada orang-orang yang buat syirik. Jadi kena jelas dakwah, bukan campur-campur semuanya boleh. Baik, kita kena hayati kan ayat tersebut. Jadi itulah dakwah, dan atas itulah yang kita sabar. Dan kalau kita sabar atas itu, maknanya kita dah buat macam apa yang dibuat oleh nabi-nabi. Jadi nanti tuan-tuan ceritakan perkara ini, tujuannya apa? Tujuannya untuk menenangkan, memujuk hati-hati sahabat-sahabat ni bila dakwah-dakwah, apa dakwah Nabi SAW ni ditimpa serangan itu dan ini. Jadi mereka rasa sabar, rasa sedap sikit rasanya. Dulu pun Nabi-Nabi lain pun kena juga macam gini. Jadi mereka rasa sabar, mereka rasa tenang. Dan maksudnya mengampunkan kaumku tadi dalam hadis ini, bukan maknanya kaum ampunkan semua dosa mereka. tetapi ampunkan dosa mereka, melukakan sampai berdarah Nabi tersebut. Sebab kalau doanya adalah ya Allah ampunkanlah kaumku semua dosa-dosa mereka, maknanya semua akan masuk Islam. Kalau kita katakan doa Nabi itu mesti mustajab, tapi doa Nabi mesti mustajab tak? Jawabnya tidak mesti. Kalau kita kata mesti, awak kena ada dalil. Tak ada dalil kata doa sesuatu manusia ni mesti diterima oleh Allah SWT tu jam juga. Sebab yang jawabkan doa, yang terimakan doa hanya Allah SWT, dan dia hanya menjawab bila dia kehendaki. Adakala ini kita doa tak dapat. Nabi SAW sendiri minta pada Allah SWT, tak dapat. Dia minta tiga perkara, dia dapat. Dia dapat dua, satu tak dapat. Kalau kita tahu hadis tersebut, tak sempat nak ceritakan. Jadi Nabi SAW sendiri pun adakala permintaannya tak dapat. Baik. Jadi cerita yang Nabi SAW ceritakan ini bukan untuk kita buang-buang waktu saja, tetapi dia menceritakan supaya kita mengambil pelajaran darinya. Seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu, yakni Nabi-Nabi itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Dalam surah Yusuf lagi. Jadi semuanya adalah pengajaran dan rahmat untuk kaum yang beriman. Dan faedah yang akhir sekali dalam paragraf sebelum terakhir, sedangkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seakan-akan saya melihat Rasulullah SAW sewaktu menceritakan kepada kita, terdapat dalil bahawa perawi hadis ini menegaskan kekuatan berita dan hadisnya. Cara semacam ini adalah cara yang biasa dilakukan oleh semua manusia dengan berkata seakan-akan saya masih melihat orang itu berkata begini dan begitu. Maksudnya bahawa cerita ini benar-benar terjadi. Jika seseorang menggunakan cara seperti ini untuk menguatkan ceritanya, berarti dia mengikuti cara yang dilakukan oleh para salaf. Wallahul muwaffiq. Ini dalam bab riwayat, biasa kita akan jumpa hadis seolah-olah aku lihat orang tu cakap depan kita semuanya. Jadi itu cuma nak apa? Nak kuatkan bahawa betul-betul benda tu berlaku. Ada soalan? InsyaAllah kita sama pada minggu depan. Semoga apa yang kita dengar diberkati dan menjadi ilmu yang bermanfaat, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berlindung kepada Allah SWT daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, dan daripada doa yang tidak mustajab. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.